mana aje dari tadi kelayapan melulu. Enggak pernah di rumah. Susah diajarnya anak ya. Ay, babe, kan ayah cuma pergi sebentar. Enam tanah cokek di sana, dekat rumahnya Pak RT. Aduh, aduh, kebangetan lo sih. Udah keliwatan bener. Nonton yang kayak gituan, lo pergi sendirian. Eh, hey, emangnya lo lelaki, ha? Alah, babe, masa segitu aja enggak boleh. Cuma nandang sebentar, udah itu aye pulang. Masya Allah, pakai nandang lagi. Sendirian, ntar hilang lu baru tahu. Alah babe, masa segitu aja enggak boleh. Cuma tanda sebentar, udah itu aja pulang. Eh, baju belepotan kenapa tuh? Hah? Gak apa-apa be. Diapain lu? Enggak be, gak diapa-apain be. Diapain?